Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa la tatabbi' li hadhihi al-qawli. Hadirin rahimakumullah. Semula kita ingin membahas tentang tema desakralisasi Al-Qur'an karena sekarang ini ada usaha-usaha yang cukup sistematis untuk melakukan satu proses yang namanya desakralisasi Al-Qur'an. Desakralisasi Al-Qur'an artinya usaha untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai bukan kitab suci. Dan kami dari Majelis Ulama Indonesia memang juga sudah mengumpulkan berbagai buku literatur-literatur yang sekarang mulai disebarluaskan baik di tengah masyarakat dan khususnya di kalangan kampus. Kan yang lalu ada satu seminar yang saya hadiri di Nusa Tenggara Barat, diselenggarakan oleh di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren dikumpulkan karena salah satu usaha juga untuk mengantisipasi masalah bagian dari usaha liberalisasi Islam, termasuk salah satu yang kita bahas juga masalah desakralisasi Al-Qur'an. Ada seorang yang berkata, apakah benar Al-Qur'an ini sebetulnya kitab suci atau kitab yang dianggap suci? Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini sebenarnya ungkapan kegenitan, tetapi karena muncul dari pemikiran filsafat, seolah-olah itu menjadi ilmiah. Dan dari sekalian, kalau kita ingat, saya pernah menyinggung sedikit usaha untuk melakukan desakralisasi Al-Quran atau kitab Al-Quran itu dinyatakan sebagai bukan kitab suci, tidak disucikan lagi, itu bukan hal yang baru sebenarnya. Ya, saya pernah menceritakan bagaimana di satu perguruan tinggi di Surabaya ada seorang dosen yang kalau mengajar di depan mahasiswanya dia menulis lafaz Allah, kemudian dia sengaja menginjak-injak lafaz Allah itu dengan sepatunya dengan alasan bahwa Al-Qur'an bukan kitab suci. Lafaz Allah itu dia tulis dengan tangannya. Jadi Al-Qur'an itu juga produk budaya, produk buatan manusia saja. Ada banyak jurnal juga yang mulai menulis seperti itu, dan saya kira salah satu yang terbaru yang saya bawa ini satu buku yang ditulis oleh seorang doktor bidang studi Al-Qur'an, alumnus dari Universitas Islam Negeri Jogja. Dia dinyatakan lulus cum laude. Doktor ini pernah menerbitkan tesis masternya tahun 2004. Dia lulus master juga di kampus yang sama, menulis tesis master dengan judul Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Menggugat Keautentikan Al-Quran. Jadi Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, itu judul tesis masternya tahun 2004. Dan tahun 2008 dia sudah lulus doktor dengan cum laude dan disertasinya juga sudah diterbitkan. Dia sekarang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Tesis master dia yang judulnya Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Menggugat Keautentikan Al-Qur'an, kemudian oleh Departemen Agama diberi penghargaan sebagai tesis terbaik nomor 2, ya, dapat tesis award, lomba tesis tingkat nasional di kalangan dosen perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia tahun 2006. Jadi, padahal ada seorang dosen yang menangis ketika tesis ini diluluskan. Karena dia melihat untuk pertama kalinya ada satu tesis master yang terang-terangan menghujat Al-Qur'an dan diluluskan. Bahkan kemudian dalam lomba penulisan tesis tingkat nasional dia dinyatakan mendapat penghargaan nomor 2. juara dua Faces Award tahun 2006. Nah, berarti cara berpikir seperti ini sudah bukan lagi berpikir yang apa eteran lagi, ya. Seolah-olah ini sudah dianggap biasa, bahkan dilegalkan pada tingkat nasional oleh satu institusi yang mestinya tidak melakukan hal seperti itu, karena teori yang dibawa oleh si dosen ini sangat berbahaya dan aneh. Ya, dia menulis buku barunya ini tahun 2009, judulnya Arah Baru Studi Ulum Al-Quran, Pemburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya. Apa sih sebenarnya, kita coba memahami pikiran yang aneh, ya. Kalau saya menyebut mungkin sudah agak, ya gak sampai gila sih, enggak ya. Tapi kalau kita baca buku ini, saya kadang-kadang bertanya, kok ada yang berpikir seperti ini? Ya, seorang dokter lagi, dokter bidang Al-Quran. Ya, dia menulis, misalnya begini, dia katakan, saya membedakan antara wahyu Al-Quran dan mushaf Utsmani. Ya, saya membedakan antara wahyu Al-Quran dan mushaf Utsmani. Ketiganya adalah tiga nama yang kendati mengacu pada satu substansi, tetapi kadar muatan ketiganya berbeda. Wahyu sebagai pesan otentik Tuhan masih memuat keseluruhan pesan Tuhan. Maksudnya wahyu itu yang dilahir maksud, ya, jadi yang disonor, wahyu katanya. Nah, itu masih otentik, ya, masih asli. Al-Quran sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bahasa Arab oral, bahasa Arab lisan, memuat kira-kira sekitar 50% pesan Tuhan. Nah, jadi begitu wahyu yang otentik tadi turun menjadi Al-Quran dalam bacaan, maka pesan Tuhannya berkurang, tinggal 50% kata dosen ini. Kemudian, dan Mushaf Utsmani, ya Al-Quran kita yang kita baca tertulis namanya Mushaf Utsmani, sebagai wujud konkret pesan Tuhan dalam bentuk bahasa Arab tulis, hanya memuat kira-kira 30% pesan Tuhan. Jadi sudah dikorting, tinggal 30%. Pesan Tuhan tinggal 30% dalam Mushaf Utsmani. Jika selama ini menjadi wahyu masih memuat keseluruhan pesan Tuhan, tidak demikian ketika telah menjadi Al-Quran dan Mushaf Utsmani. Hal itu terjadi bukan karena Tuhan tidak mampu menjamin keabadian pesannya, melainkan karena keterbatasan bahasa Arab yang menjadikan wajah pesan Tuhan yang tak terbatas itu. Jadi ini sekalian, ini salah satu contoh, ya, kekeliruan berpikir, ya, seolah-olah ini hebat, dia ingin memahami pesan Tuhan, padahal dia manusia. Dia tidak mungkin dia menjangkau, kok dia tahu pesan Tuhan tinggal 30% dari mana. Jadi ini jelas, dan kita pun sebetulnya sebagai manusia tidak diperintahkan oleh Allah memahami sesuatu yang tidak bisa kita pahami di luar akal. Makanya buku-buku seperti ini, ya, sentensi seperti ini, bahkan yang kemudian ada juga yang sudah diamalkan tadi seperti yang menginjak, karena kemudian menganggap Mushaf Utsmani itu tidak suci, karena itu bukan wahyu Tuhan. Jadi itu beda, wahyu Tuhan itu yang dilahirkan maksud. Kalau sudah turun ke dunia, dia tidak suci lagi, dia sudah bercampur dengan produk budaya. Nah, selalu hal begini didahului dengan hujatan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kita membaca karya-karya orientalis, itu hal yang biasa. Ya, terakhir di Jerman ada seorang namanya Christoph Luxemburg, orangnya masih hidup, ya, tahun 2006 yang lalu, 2004, ya. Dia sempat menghebohkan dan waktu itu sampai Newsweek dilarang beredar di Pakistan karena memuat penjelasan tentang disertasi doktornya Christoph Luxemburg. Luxemburg ini sebetulnya dia orang Kristen Jerman, namanya Ephraim Malki, tapi dia menyembunyikan nama aslinya. Dia pakai nama samaran Christoph Luxemburg. Dia menulis disertasi doktor yang menyebutkan sebetulnya Al-Quran itu salah tulis. Tulisan asli Al-Quran menurut dia adalah bahasa Aramaik, Siro-Aramaik, bukan bahasa Arab. Karena waktu itu, kata dia, Al-Quran itu belum ditulis dalam bahasa Arab. Tradisi tulis bahasa Arab belum ada. Nah, menurut dia, Quran yang asli itu dihilangkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi yang Quran yang kita pegang ini menurut Ephraim Malki atau Luxemburg itu nggak asli katanya. Yang asli itu yang sebenarnya sudah dibakar oleh Utsman bin Affan itu. Ya, teori ini di kalangan para orientalis pun lemah sekali. Di Jerman ada seorang pakar keislaman, dia orang Kristen namanya Profesor Hans Seidel, mengkritik keras teorinya apa ini Christoph Usenberg. Ya. Tapi dia kemudian mengatakan gara-gara Utsman itulah kemudian Quran yang asli itu hilang. Nah ini untuk kalian, kalau di kalangan orientalis seperti itu, maka sekarang di kalangan dosen seperti ini muncul juga tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah Sayyidina Utsman bin Affan itu yang merusak Al-Quran. Ya, dia sampai berani menuduh bahwa Sayyidina Utsman itulah yang merekayasa perubahan Al-Quran. Saya bacakan sedikit beberapa kutipan dari buku ini. Dia katakan, membaca Mushaf Utsmani ya, yang ada di tangan kita sekarang ini dengan pembacaan tradisional seperti yang biasa kita alami selama ini merupakan lahan subur masuknya budaya Arab ke dalam budaya membaca. Ya, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa proses pembukuan Al-Quran diwarnai campur tangan Utsman dalam posisinya sebagai khalifah yang oleh Abu Zaid disebut sebagai dekrit khalifah. Jadi maksudnya begini, dia menggunakan teori yang namanya teori relasi kuasa. Jadi menggunakan teori biasa di dalam analisis sosial ya, seperti Gramsci, itu ada teori bahwa satu pemikiran itu tidak terlepas dari kekuasaan. Nah, kata dia, Al-Quran ini yang kita pegang sekarang, di Mushaf Utsmani itu pun juga terakhir ya, dikodifikasi atau dibubuhkan di zaman Utsman bin Affan. Karena Utsman itu orang Quraisy, maka dialek yang dipakai dalam Al-Quran itu adalah dialek bahasa Arab Quraisy. Nah itu kata dosen ini, itu berarti Sayyidina Utsman telah memaksakan kehendaknya sebagai penguasa yang berideologi Quraisy. Ya, jadi kepentingan sukulah yang dominan di situ. Kepentingan kesukuan Quraisy untuk menghegemoni umat Islam dengan hegemoni kekuasaan Quraisy. Di Indonesia ini ada diedarkan, diterbitkan sudah buku ditulis oleh seorang seorang Marxis sebetulnya dari Mesir, namanya Khalil Abdul Karim. Jadi kalau orang nggak ngerti judul bukunya itu Daulah Madinah, Negara Madinah. Tapi penulisnya Khalil Abdul Karim. Nah kalau lihat di toko buku, nanti dikira Khalil Abdul Karim ini ulama. Ya. Padahal dia itu menuduh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebenarnya membawa kekuasaan Quraisy. Jadi yang dominan itu kepentingan sukunya. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini dibawa, sebenarnya tuduhan lama ya. Tapi diangkat kembali, gara-gara Utsman itu orang Quraisy, maka Quran yang dipakai sekarang bahasa Quraisy. Maka orang yang mensucikan Al-Quran itu, dia telah terperangkap, terperosok ke dalam tipu daya atau perangkap bangsa Quraisy. Jadi teori yang mereka pakai. Ya. Nah, sekarang ini kalian, apakah benar tuduhan-tuduhan seperti itu? Bahwa Sayyidina Utsman bin Affan ya itu membukukan Al-Quran ini karena kepentingan sukunya, kepentingan kekuasaan politiknya. Ini sebenarnya tuduhan yang sangat kecil. Tuduhan ini sangat, bahkan bisa dikatakan biadab sebenarnya. Pertama, Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah menantu Rasulullah SAW. Beliau salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Pengorbanan yang diberikan oleh Sayyidina Utsman untuk Islam itu luar biasa. Bukan hanya hartanya yang diserahkan untuk Islam, beliau adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya, tetapi juga nyawanya sendiri. Ya, Sayyidina Utsman itu sering ikut berjihad, mengorbankan dirinya, nyawanya untuk kepentingan Islam. Jadi kalau membaca orang seperti Sayyidina Utsman ini dengan cara pandang orang biasa itu tidak tepat. Ya, bahwa dia itu ada kepentingan politik, ada kepentingan suku, ada kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, itu jauh dari kualitas para sahabat. Kalau ya, kalau andaikan kaum muslimin waktu itu tahu bahwa Sayyidina Umar bin Affan ya, kemudian membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit, yang Zaid bin Thabit itu sendiri bukan orang Quraisy. Ya, kalau dituduh bahwa kalau itu untuk kepentingan Quraisy, Zaid bin Thabit sendiri itu bukan dari suku Quraisy. Kemudian yang kedua, kalau itu karena kekuasaan politik, maka pastilah sepeninggal Sayyidina Utsman bin Affan akan banyak bermunculan muskah-muskah baru setelah muskah Utsmani. kalau karena itu kekuasaan politik Utsman. Ya, karena setelah Sayyidina Utsman digantikan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tidak terpikir membuat mustakbar. Karena yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman waktu itu, ya, untuk mengkodifikasi mushaf Utsmani, ya, membukukan Al-Qur'an dalam satu mushaf, itu adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah. Itu adalah ijma sahabat. Ijma. Jadi kalau dalam kaidah hukum Islam, ya, kalau sahabat berijma, ya, tidak ada perbedaan di kalangan mereka, itu berarti sama dengan keputusan Rasulullah. Itu menjadi dasar hukum dalam Islam. Namanya ijma sahabat. Jadi sahabat tidak ada yang menentang sama sekali. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau Utsman tidak melakukan itu, maksudnya menghibur Al-Quran, maka kata Ali, aku yang akan melakukan itu. Jadi apa yang dikerjakan di dalam Utsman itu disepakati oleh semua sahabat. Ada seorang orientalis namanya Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey ini orientalis terkenal di bidang Al-Quran. Dia menuduh Sayyidina Utsman itu bersikap otoriter, membakar muskaf-muskaf yang lain, ya, milik para sahabat. Waktu itu ada beberapa sahabat yang memiliki muskaf pribadi. Ya, seperti Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, itu punya muskaf pribadi. Maksudnya mereka secara pribadi mencatat wahyu. Ya, Al-Quran waktu itu dihafal oleh umat Islam, tapi ada beberapa sahabat yang secara pribadi mencatat. Abdul Jabri mengambil riwayat dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan Abdullah bin Mas'ud sangat marah dengan keputusan Utsman itu. Bahkan di dalam bukunya Khalil Abdul Karim itu dikatakan, dia mengatakan Zaid bin Thabit itu kan anak baru, bau kencur, baru anak kemarin sore. Ya, maksudnya Zaid bin Thabit itu memang waktu itu masih sangat muda ketika masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud sudah merupakan orang senior, sahabat senior. Katanya Abdullah bin Mas'ud sudah menolak keputusan Sayyidina Utsman untuk menyerahkan mushafnya. Awalnya cerita ini benar, ya, cerita ini benar. Abdullah bin Mas'ud semula keberatan. Tapi setelah beliau ada di luar Madinah, juga ada di Kufah kalau tidak salah. Tapi akhirnya Abdullah bin Mas'ud telah dijelaskan, beliau dengan sukarela menyerahkan mushafnya. Nah, Arthur Jeffrey ini dia surat, dia tidak memasukkan riwayat yang terakhir dari Abdullah bin Mas'ud. Hanya mengutip Abdullah bin Mas'ud marah awalnya tidak mau menyerahkan mushafnya kepada Utsman bin Affan. Jadi itu ada peristiwa memang betul Abdullah bin Mas'ud. Kan tapi akhirnya Abdullah bin Mas'ud sendiri dengan sukarela menyerahkan mushafnya. Alhamdulillah Bismillah, ini penting sekali karena tindakan Sayyidina Utsman, ya, untuk memusnahkan mushaf-mushaf yang lain itu oleh umat Islam kemudian diakui salah satu jasa beliau terbesar. Sehingga umat Islam sekarang tidak berselisih paham tentang mushaf. Seperti juga sekarang saya kaum Yahudi dan Nasrani disibukkan dengan urusan penemuan-penemuan mushaf baru. Sekarang kita tidak menemukan ada mushaf Al-Quran ditemukan, mushaf tausiah yang berbeda dengan Al-Quran kita tidak ada. Karena mushaf pribadi para sahabat itu kadang-kala memuat catatan-catatan pribadi. Jadi di mungkin yang mencatat itu tahu, ya, secara pribadi tahu. Tapi kalau itu kemudian tidak dimusnahkan, sedangkan Al-Quran itu adalah disepakati bacaan. Ya. Al-Quran itu sebenarnya bukan tulisan. Tulisan itu hanya simbol dari bacaan. Ya. Maka itu bisa menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam. Dan Sayyidina Utsman kemudian menyelesaikan masalah ini dengan kodifikasi mushaf Utsmani. Jadi ini bukan soal kepentingan kekuasaan Sayyidina Utsman. Kalau karena kekuasaan, pasti akan muncul. Kita lihat pertama tadi waktu perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Ketika Amr bin As, ya, pasukan Muawiyah terdesak, kemudian Amr bin As melakukan strategi mengangkat mushaf, mengajak damai. Yang diangkat oleh Amr bin As itu mushaf Utsmani. Dan tidak ada waktu umat Islam mengatakan, itu kan mushaf Utsmani. Tidak ada, sepakat. Ketika setelah dinasti Umayyah konflik dengan Abbasiyah, maka Abbasiyah tidak membuat mushaf baru. Betapapun kerasnya konflik politik itu terjadi, rezim berganti, ya, tapi tidak pernah terpikir umat Islam membuat mushaf yang baru. Di Andalusia tidak ada yang membuat mushaf baru. Bahkan sekarang pun misalnya, ya, di kalangan kelompok Syiah misalnya di Irak, mushafnya kalau kita tanya sama. Ya, memang kita ada riwayat beberapa berita yang katanya orang Syiah punya mushaf baru. Itu mungkin beberapa kelompok di antara mereka, ya, seperti juga di kalangan di Indonesia, misalnya juga ada satu suku di Sulawesi Selatan, itu ada suku Kajang. Suku Kajang yang dia mengakui, menurut mereka ada 10 juz dari Al-Quran yang hilang. Jadi 30 juz ini masih belum lengkap. Ya, perlu apa namanya ada yang hilang. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang di sebagian kalangan yang tentu saja itu tidak benar. Jadi tuduhan bahwa ada kepentingan suku Quraisy, hegemoni Quraisy dan seterusnya, sampai nanti buku ini menuduh Imam Asy-Syafi'i ya, sebagai ideolog Quraisy, karena Imam Asy-Syafi'i menghormati Al-Quran Mushaf Utsmani dan itu sebagai ideolog Quraisy. Jadi sangat sebetulnya sangat keterlaluan juga sudah menuduh para sahabat macam-macam, ya, kemudian menuduh Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang diakui jabatannya bagi umat Islam. Jadi kalau itu karena motif politik, pasti Mushaf Al-Qur'an ini sudah banyak bermunculan di kalangan rezim-rezim umat Islam datang silih berganti. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Kemudian, kalau tuduhan itu ya, dimaksudkan sebagai apakah betul ada kesalahan bacaan. Ini ada seorang tokoh liberal menulis, tulisannya rupanya canggih karena dia lagi ngambil doktor di Harvard. Dalam tulisan terakhir yang saya baca, dia menulis bahwa ada kesalahan dalam Al-Quran. Sejak awal Al-Quran itu sudah ada salah tulis, kata dia. Dan dia tunjukkan beberapa ayat yang secara ilmu nahwu itu tidak cocok. Misalnya, inna hadani rasa hironi. Harusnya kata dia, inna hadaini rasa hironi. Dia kutip pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan itu berarti sejak awal Al-Quran sudah salah tulis. Ini namanya desakralisasi. Desakralisasi, jadi kalau umat Islam selama ini menentukan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu tidak salah dan seterusnya, ya, otentik. Nah sekarang orang-orang ini gitu ya, sibuk membuat tulisan-tulisan, makalah-makalah yang ingin meyakinkan kepada kita, kepada umat Islam, Quran itu mungkin saja salah. Ya. Jadi memang ini pekerjaan setan seperti itu. Jadi kalau umat Islam itu yakin dengan sesuatu, maka mereka inginnya agar umat Islam menjadi tidak yakin. Ya, tapi pasti jawaban terhadap hal itu sangat mudah. Ya, kalau dia dasarnya ilmu nahwu, dia keliru. Nah ini manipulasinya nih. Saya yakin bukan dia tidak tahu, karena dia orang yang ngerti ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu lahir dari Al-Quran. Ya, jadi kalau nanti ada yang bertanya, bagaimana? Kok ada sebagian dalam ayat Al-Quran itu yang tidak mengikuti kaidah ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu lahir dari Al-Quran. Bukan ada ilmu nahwu dulu berkalkulan. Al-Quran ini adalah bacaan. Oleh karena itu, sekalian, bacaan dalam Al-Quran itu bukan spekulasi. Bukan spekulasi. Misalnya, kalau kita ketemu, ya, penasaran misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan karena ada tulisan. Terus umat Islam menganalisis bacanya bagaimana, tidak. Tapi Al-Quran itu riwayat demi riwayat dari Rasulullah. Maka kita tidak berselisih paham tentang bacaan Al-Quran. Misalnya kalau ketemu Alif Lam Mim, pasti umat Islam membaca Alif Lam Mim. Tidak ada yang membaca Alimah. Ya, kalau Yasin pasti dibaca Yasin. Kalau Nun dibaca Nun. Ya, dan seterusnya. Maliki Yaumiddin dalam surat An-Nas harus baca pendek, harus Maliki Yaumiddin. Meskipun tulisannya sama dengan surat Al-Fatihah, Mim Lam Kaf. Tapi dalam surat Al-Fatihah boleh Maliki kita baca pendek, boleh Maliki kita baca panjang, boleh Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Nah, bacaan-bacaan seperti ini itu riwayat dari Rasulullah. Ya. Jadi semuanya dari riwayat dari Rasulullah. Oh, Rasulullah bacanya begini. Dari Rasulullah diturunkan kepada para sahabat terus-menerus sampai kepada kita sekarang ini. Ya. Jadi kalau umat Islam membaca kitabnya Al-Qur'anul Karim bukan spekulasi. Nah, orang-orang ini, ya, meskipun dia sudah doktor sekalipun, dia keliru memahami atau sengaja mengelirukan. Mereka sudah tahu bahwa para ulama itu sudah mengerti ilmu nahwu itu lahir dari Al-Qur'an. Bukan Al-Quran dibaca dengan ilmu nahwu, tidak. Ya. Jadi bacaan Al-Quran itu yang ada, dia dirumuskan oleh para ulama menjadi ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu yang luar biasa. ya, tata bahasa lahir dari Al-Quran. Banyak lagi kemudian yang diusahakan untuk menyelewengkan, dan itu yang namanya desakralisasi. Kemudian yang berikutnya, desakralisasi Al-Quran ini mengatakan Quran itu tadi terkait dengan budaya Arab. Ya, ini teori yang dikembangkan oleh profesor, banyak sekali dikutip dari buku ini. Jadi sebenarnya saya sudah kritik buku ini dalam satu tulisan, ya, saya katakan sebetulnya orang-orang ini sok saja, ya, tidak tahu adab, ya, tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun, tidak mengerti dirinya. Jadi dia mengecam Imam Syafi'i, ya, mengkritik para ulama, para Sayyidina Utsman yang serta bahwa itu motifnya politik. Kemudian Imam Syafi'i karena dia suku Quraisy, berasal dari Quraisy, diserta dia, wah pasti dia ada kepentingan sukunya. Tapi kalau di dalam buku ini kita bisa baca, kalau dia mengutip, ya, ilmuwan-ilmuwan dari barat, kayak dia menggunakan teori hermeneutik dari Paul Ricoeur, kemudian Derrida, ya, kemudian dia kutip Hegel, itu satu sekali mengutipnya saja. Misalnya ada tulisan tentang Hegel, karena demikianlah petuah dari Hegel. Nah, misalnya gitu. Jadi, nah itu yang saya bilang karena ilmuwan begini ini sok-sokan. Ya. Kalau yang dia kutip ulama, dia dikatakan bahwa kita harus kritis sama ulama. Tapi kalau dia kutip ilmuwan-ilmuwan yang lain, ilmuwan barat atau bahkan dengan tokoh-tokoh liberal, itu tidak ada sama sekali kritik. Ya, seolah-olah mereka ini tulus, ya, santun, kita katakan demikianlah petuah dari Hegel dan sebagainya. Ya. Kalau kutip Zainal Abidin Abu Zaid, tidak ada kritik sama sekali. Nah, sedangkan Abu Zaid ini teori sangat lemah. Dia mengatakan Quran ini produk budaya Arab, kata dia. Jadi teorinya, kan Quran dari Lauhul Mahfuz, ya, turun ke bumi, ya, sudah bertahun dengan budaya, karena bahasa Arab itu bahasa budaya. Oleh karena itu, kata dia, Al-Quran bukan lagi kitab suci, dia sudah merupakan produk budaya, karena dibahasakan dengan bahasa budaya Arab. Nah, ini yang dia salah. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyunya yang terakhir. Ada yang bertanya lagi, berarti kalau begitu kan Quran itu bukan kalamullah, kan Allah tidak bicara dalam bahasa Arab. Nah, ini keterlaluan yang nanya begitu. Ya, ada seorang mahasiswa di Madura yang nanya begitu. Saya bilang, kalau Anda begitu, berarti Anda tidak percaya Nabi Muhammad itu benar. Berarti sama dengan Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah pembohong. Kalau Anda mengatakan Quran ini bukan kalamullah, sama dengan Anda mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong. Kenapa? Yang mengatakan Quran kalamullah ini Rasulullah. Rasulullah lah yang mengatakan ini bukan ucapanku, ini Al-Quran. Maka Rasulullah itu punya khusus penulis wahyu dari awal Al-Quran itu dipisahkan. Malah beliau pada beberapa sahabatnya menyatakan la taksud anni ghairul Quran, jangan catat dariku selain Al-Quran. Makanya dipisahkan, ini yang ucapan Rasulullah, yaitu hadis Rasulullah, ini yang Al-Quran, ini bukan ucapan beliau. Tapi bagaimana dari bahasa Allah, bahasa Tuhan menjadi bahasa manusia, itu kita tidak tahu, itu hal yang baik, itu kekuasaan Allah. Yang jelas Allah sudah memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa wahyunya. Maka bagi kita sekalian, Al-Quran itu adalah firman Allah. Kita mengatakan misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, qala Allahu ta'ala. Nah, ini bedanya sama orang-orang begini. Orang begini dia tidak mau bilang, dia tidak mau bilang Al-Quran, qala Allahu ta'ala, tidak mau. Ya. Allah berfirman tidak mau, dia tidak akan mengatakan Quran menyebutkan demikian. Seperti para orientalis. Di kampus saya itu ada seorang profesor, Profesor Hans Daiber dari Jerman, itu dia pernah ngajar di Kuala Lumpur. Dia juga mengatakan Muhammad wrote the Quran, Muhammad menulis Quran. Ditanya oleh Profesor Nakib Alatas, Prof, Anda kan ilmuwan, apakah Anda pernah melihat ada laporan yang menyatakan bahwa Muhammad itu menulis Quran? Coba tunjukkan, siapa yang pernah melaporkan Muhammad itu menulis Quran? Kata Profesor Nakib Alatas, ya tentu Anda akan mengatakan begitu karena Anda orang Kristen. Ya. Kalau Anda tidak mengatakan Al-Quran itu ditulis Muhammad, berarti Al-Quran itu wahyu. Kalau Al-Quran itu wahyu, kata Profesor Nakib Alatas, berarti agama Anda salah. Jadi dia harus mengatakan Quran itu ditulis oleh Muhammad. Dan kalau tidak, berarti Quran itu wahyu, itu masalahnya. Tapi tidak ada yang bisa menulis Al-Quran selain Nabi Muhammad SAW dalam logika mereka begitu. Ya. Nah, kalau Quran ini benar wahyu, berarti agama Anda salah. Karena Al-Quran ini mengoreksi agama Anda. Anda bilang Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya, padahal dia adalah utusan Allah. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Jadi Islam ini mengoreksi agama Anda. Dan proses biasa cyber ya terdiam karena tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad dan sebagainya itu sudah biasa. Dengan Allah itu sekarang serangan-serangan seperti itu datang dari sebagian akademisi yang mengatakan Quran ini kan produk budaya Arab, bahasanya bahasa Arab. Konsekuensinya apa? Ya. Kalau mereka mengatakan Al-Quran produk budaya Arab, pertama mereka mengatakan Al-Quran sudah kitab suci. Ini teorinya sebenarnya awalnya dari Muhammad Arkun, Profesor Muhammad Arkun. Itu seorang pemikir dari Aljazair, ya, yang kemudian menjadi dosen di Perancis sampai sekarang dia tinggal di Paris. Hari Ahad yang lalu saya kirim SMS protes ke pimpinan Republika karena memuat Muhammad Arkun diprofilkan jadi satu halaman. Ya, dan media massa Islam itu kalau nggak ngerti juga dia profilkan dalam rubrik Hujjatul Islam, pembela Islam. Jadi profilnya Muhammad Arkun. Hujjatul Islam. Gelar Hujjatul Islam itu diberikan pada Imam Al-Ghazali, pembela Islam. Nah, Arkun ini salah satu teorinya dia mengatakan seperti tadi, Quran yang suci itu ada di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah turun ke muka bumi, dia bukan lagi suci, dia sudah bercampur dengan budaya. Jadi banyak dari sekalian ya, ini yang keliru. Ada seorang profesor yang saya kirim surat karena dia menulis buku yang juga memuji-muji Arkun. Saya tunjukkan ada keliru. Yeah. Saya tunjukkan buku-buku Arkun, saya kirim surat bahwa Arkun itu teori tentang Al-Quran sangat berbahaya. Yeah. Karena Al-Quran itu dikatakan produk budaya, maka cara menafsirkan Al-Quran harus berbasiskan pada budaya. Yeah. Jadi karena Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, terkait dengan budaya Arab, maka hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran harus dilihat dalam konteks budayanya. Ya, seperti hukum nikah, ya, kenapa yang ngasih mahar itu laki-laki? Ya, kenapa masih tradisi ngasih mahar kalau laki-laki? Ya, dalam surat An-Nisa ayat 3, itu menurut mereka itu terkait dengan tradisi Arab yang patriarki. Budaya Arab yang meletakkan laki-laki begitu dominan. Ya, maka hukum-hukum yang lahir itu adalah hukum milik kaum laki-laki. Nah, kemudian orang Islam di Indonesia ikut-ikutan juga, padahal mestinya boleh kalau yang kasih mahar itu perempuan. Ya, itu ada seorang dosen syariah yang menulis seperti itu, ya, bahwa mahar itu tidak harus laki-laki karena ayat itu terkait dengan budaya Arab. Mengapa kalau menikah saksinya mesti laki-laki? Nah, itu terkait dengan budaya Arab juga. Ya. Ada seorang dokter di UIN Jogja mengusulkan ke Departemen Agama untuk ditolak waktu pembahasan RUU tentang terapan undang-undang perkawinan. Itu sudah kita bahas. Rancangan undang-undang terapan hukum perkawinan. Nah, itu mereka juga mengusulkan agar saksi pernikahan itu jangan hanya laki-laki dong. Ya. Kemudian juga wali. Mengapa sih kalau perempuan menikah itu mesti walinya, mesti punya wali, harus dengan wali. Sedangkan laki-laki tidak. Jadi kan karena konstruk budaya Arab. Jadi teori-teori seperti ini ya, mereka munculkan bukan tanpa maksud. Ada obrolan, ada sampai kemudian usaha-usaha itu dilakukan. Ya. Kami sudah menghimpun ya, buku-buku seperti ini, khususnya tentang gender, masya Allah luar biasa. Ini diusahakan di kurikulum sekolah dasar dan menengah. Ya. Kedepan mereka ingin dirombak semua hukum-hukum Islam yang bersifat diskriminatif katanya. Hukum Islam diskriminatif sekali karena produk budaya Arab. Ya. Laki-laki perempuan, air kencingnya dibedakan. Akikahnya, kambingnya beda. Perempuan dihargai dengan laki-laki. Sholat perempuan gak beda dari imam. Azan, iqomah gak ada yang perempuan. Terus sampai nanti menikah juga begitu. Perempuan harus pakai wali. Laki-laki gak pakai. Saksi pernikahan harus laki-laki. Haji juga pakaian ihramnya dibedakan. Kalau perempuan harus pakai muhrim, laki-laki enggak, ya, dan seterusnya. Katanya ini semua hukum di sini nanti begini. Itu karena Quran ini turun dalam setting budaya Arab. Nah, orang-orang kemudian di penafsir-penafsirnya juga kebanyakan kaum laki-laki. Ya, makanya lahirlah hukum fikih yang serba melihat kepada laki-laki. Ini kalau kita baca ini sedih sebetulnya. Ya, akhirnya pemikiran-pemikiran seperti itu lahir. Ya. Tapi ya, kami sudah berusaha keras untuk melawan seperti ini supaya tidak dilakukan. Seperti misalnya metode penafsiran hermeneutika untuk penafsiran Al-Quran. Itu sudah dijadikan mata kuliah wajib. Ya. Hari kemarin di hari Sabtu yang lalu di saya di Kota Malang ada dua kali acara, dua-duanya mahasiswanya bingung. Ya. Ada satu mahasiswa arsitek, tapi dia kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam di situ. Dia tanya ke saya, bingung kok dosennya ngomong begini, nggak bisa menemukan jawabannya. Karena hermeneutika, tafsir dengan hermeneutik ini, itu kata dosennya itu relatif. Jadi mahasiswa ini bingung jawab dosennya. Dosennya bilang begini, yang mutlak itu kan hanya Allah, manusia itu kan relatif. Maka tafsir Al-Quran, tafsir itu kan produk akal, produk manusia. Karena tafsir semuanya juga manusia, berarti penafsirannya juga relatif. Karena relatif, jangan dia mengklaim tafsirnya sendiri yang benar. Gitu. Kalau ada orang lain menafsirkan apa saja, ya itu terserah saja. Yang penting itu kan yang mutlak hanya Al-Quran. Gitu. Jadi tafsirnya relatif. Wah, ini kasihan sih. Ya. Saya bilang tanya sama dosennya itu. Berarti kan kata-kata dia semua itu sudah relatif. Jadi kalau dosen itu mengatakan semua pemikiran manusia, semua ucapan manusia relatif, tanya Pak, kan berarti ucapan Bapak juga relatif. Oh, Bapak sudah manusia. Biasanya mereka kan selalu mengatakan semuanya relatif kecuali ucapan saya. Jadi dia mau ucapannya dengar juga. Kalau ucapan orang kan sebetulnya ucapan fasir itu relatif. Tapi kalau ucapan dia, dia nggak mau mengatakan ucapannya relatif. Ya, itu kan ucapan yang sebetulnya mengkritik dirinya sendiri. Jadi sekalian ya, sebetulnya mudah sekali ya menjawab hal seperti itu, tapi kasihan ya. Saya terus terang kemarin hari Sabtu sorenya adalah di mahasiswa nanya begitu, baca S2 di perguruan tinggi yang lain. Nanya lagi begitu, dosen saya juga ngomong begitu. Saya katakan mudah sekali, apakah mufasir pernah berbeda? Contohnya, kata khinzir dalam Al-Quran, adakah mufasir yang menafsirkan khinzir itu dengan monyet? Tidak ada. Khinzir itu babi. Dari dulu sampai kiamat, umat Islam menafsirkan khinzir itu adalah babi. Tidak mungkin bahwa khinzir itu ayam. Tidak ada. Nah, itu namanya koti. Itu namanya mukamna. Jadi bukan rekayasa para mufasir. Ya. Ada kawan saya dosen di Malang juga. Mufasir berbeda-beda begini-begini. Semua tafsir yang mana yang kita buka. Saya bilang, kasihan betul nih, dosen ini mau jadi dokter. Saya bilang, pikiran Anda itu sudah kena virus. Ya. Saya bilang sama dia, coba tunjukkan mufasir kita itu dalam Al-Quran itu berbeda yang mana. Apakah mereka berbeda sholat itu wajib? Apakah mereka berbeda Allah itu satu? Apakah mereka berbeda Nabi Isa itu tidak mati di tiang salib? Apakah mereka berbeda atau Ramadan itu wajib? Ayatnya enggak ada berbeda. Mereka berbeda dalam beberapa hal. Ya, jangan dikatakan semuanya relatif. Jadi sekalian mudah-mudahan, karena ini sudah wacananya nanti mereka sudah juga lewat internet, media, ya, namanya paham relativisme. Ini sangat kita bahas dulu. Ini membingungkan ya, pada anak-anak kita yang belajar seperti itu. Ya, ya. Kalau belajar agama tambah bingung, terlalu kasihan Anda ini. Ya, belajar agama bukan tambah yakin, bukan tambah meyakini kebenaran Islam, bukan tambah meyakini kebenaran Al-Quran, malah dibuat bingung. Ya, nah dosennya kayak begini, ya, pesan Tuhan tinggal 30% di Musa Kusmani. Ya. Jadi inilah secara singkat ya, waktu yang sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat sekedar untuk kita memahami. Kalau kita mengerti Al-Quran dengan sungguh-sungguh, di sana ada yang bersungguh-sungguh juga ingin meruntuhkan keyakinan umat Islam tentang kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Ya, tapi kita yakin, ya, janji Allah, inna nahnu lahu dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah yang menjaganya. Termasuk yang dijaga oleh Allah adalah cara membacanya, maknanya, dan lafaznya. Itu janji Allah. Kalau ada yang tersesat, ya, ikut pendapat-pendapat seperti ini, nah itu memang fi'l-kulubi'l-marad, ya, di dalam hati mereka menghadap penyakit. Itu ada-ada yang akan tersesat. Jadi zaman dulu ada yang tersesat. Tapi Al-Quran sendiri kita yakin tidak akan mungkin. Akan pasti muncul banyak demikian ulama-ulama yang dari sejak dulu sampai sekarang mereka aktif, ya, membela Al-Quran Karim. Dari upaya-upaya untuk merusak, ya, atau mendesakralisasi Al-Quran. Demikian yang ada sekalian, kemudian bila kita sampai di sini oleh Allah, bila kita sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.